Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa danaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tentang cabang-cabang keimanan ada 70 cabang lebih. Disebutkan yang paling utamanya, yang paling tingginya cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Di sini disebutkan tiga Rasulullah SAW, yang paling tingginya dan yang paling rendahnya, serta disebutkan tentang malu juga merupakan cabang dari keimanan. Tidak disebutkan secara rinci. Oleh karena itu para ulama ya, mereka mencari, membahas dalil-dalil tentang cabang-cabang keimanan itu. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan yang pertama, yang paling tingginya dan yang paling utamanya cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah ini aktaraha thawaban wa'laha qadran indallahi ta'ala. Karena ucapan ini adalah yang paling banyak balasan pahalanya dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas. La yu'adiluhu syai'un. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada ucapan yang menandingi kalimat ini. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama dzikir. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan kalau seorang mengucapkannya itu akan digugurkan dosa-dosanya. Fa yanbaghi al-ihtimam bit-tauhid wa yanbaghi sarful mazid al-inayah li tahsil at-tauhid wa tahqiqihi wal 'amal bihi wa da'wati ilayhi was-sabr 'alayhi. Maka selayaknya, sepantasnya untuk ihtimam, ada perhatian, mementingkan tentang tauhid ini. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan dia kalimat yang paling utama atau cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling utama. Maka hendaknya seorang mukmin, hendaknya seorang muslim untuk lebih mementingkan, lebih perhatian terhadap ucapan, terhadap kalimat ini. Diucapkan, jadikan zikir keseharian, dan juga memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, hingga bisa memberikan kemanfaatan kepada sahibnya, kepada pelakunya, kepada orang yang mengucapkannya. Wa yang bagi sarbul mazid, dan selayaknya seorang itu untuk menambah perhatiannya agar mereka, agar dia bisa meraih keutamaan tauhid, meraih tauhid yang hak, yang benar, dan mewujudkannya, mentahqiq, merealisasikan tauhid, wal amal bihi, dan mengamalkan tauhid ini, mengamalkan muktabaknya tauhid, kandungan tauhid, konsekuensinya yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak memalingkan ibadah itu kepada makhluk, tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Itu mentahqiq tauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk tetapi hanya bergantung kepada Allah. Ini tahqiq, mewujudkan tauhid yang benar. Wa da'wa ilaihi, dan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kalimat ini, dan bersabar di atas, di dalam mendakwahkannya, karena akan nanti mendapati gangguan dari manusia sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Kita melihat para nabi dan rasul itu mendapatkan perlakuan yang kejam, yang tidak baik dari kaumnya, disakitin, dicaci maki, diusir, dan hendaknya kita bersabar di dalam menjalani semua ini, dalam kita mendakwahkan tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya cabang keimanan itu adalah aqalluha thawaban wa anzaluha martabatan, yang paling sedikit balasan pahalanya dan yang paling rendah martabahnya, derajatnya. Apa itu imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalanan. Sudah lewat juga pembahasannya, kita pernah singgung ini. Kalau ada sesuatu yang mengganggu jalannya manusia, baik itu berupa duri, batu, kayu, pecahan, ling, paku, maka diambil dan disingkirkan, dibuang, taruh di pinggir, kalau batu taruh di pinggir, atau kalau ada lubang yang orang itu bisa terperosok lubang ketika dia melewati jalan tersebut, ditutupin, timbun. Ini menunjukkan orang tersebut kalau dia melakukannya, menyingkirkan batu gangguan di jalan, berarti ada cabang keimanan di dalam dirinya, ada cabang keimanan. Ini saja ya, yang paling rendah dari cabang keimanan, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah. Sebagaimana disebutkan hadis yang telah kita lewati, man amata al-adha an-tariq, man amata adha an-tariq al-muslimin kutiba lahu hasanah. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan yang ada di jalan kaum muslimin, maka dicatat baginya satu kebaikan. Wa man tuqbilat lahu hasanatun dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang diterima baginya kebaikan, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. dalam hadis Abi Hurairah, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, ku melihat seorang laki-laki yang dia hilir mudik dalam jannah, fi syajaratin qata'aha antarikil muslimin, karena dia menyingkirkan atau memotong dahan kayu yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Fa idza kana hadza thawab adna syu'batin min syu'abil iman, famadza yakunu thawabu 'alaha, jika ini balasan yang paling rendah cabang keimanan, menyingkirkan batu gangguan di jalanan, ini saja balasannya itu al-jannah, dimasukkan ke dalam al-jannah. Famata yakun thawabu 'alaha, bagaimana dengan balasan yang paling tingginya dari cabang keimanan itu, yaitu qaulu la ilaha illallah, yang paling rendahnya saja ini sudah balasannya begitu besar. Bagaimana dengan yang paling tingginya cabang keimanan itu, ucapan la ilaha illallah? Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya cabang keimanan yang 70 cabang lebih adalah malu. Ja'al haya' wa huwa gharizatun minal iman. Menjadikan al-haya itu sebagai karakter dari keimanan. Orang yang memiliki rasa malu, dia memiliki karakter dari keimanan. Misalnya dalam diri orang ini ada iman, ada hisal iman, ada perangai-perangai iman. Kalau dia punya rasa malu, karena orang yang memiliki rasa malu itu yang qati'u bihayaihi 'anil ma'asi, dia akan meninggalkan kemaksiatan disebabkan dengan rasa malu yang dia miliki. Dia akan memutus dirinya dari mendatangi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala karena rasa malunya. Rasa malu itulah yang mendorong untuk dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khajala li fi'li ma la yastahsinuhu an-nas, dia malu melakukan apa-apa yang tidak dianggap sebagai satu perkara yang baik oleh manusia. Dia menjaga muruahnya, dia menjaga kehormatan dirinya, sekalipun itu bukan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Tapi ketika itu perbuatan tersebut itu menghilangkan muruahnya, meninggalkan kehormatan dirinya, dia tidak akan melakukannya. Misalnya duduk berselonjor kaki di hadapan syekhnya ketika belajar, ini kan bukan adab yang baik dalam menuntut ilmu, maka dia meninggalkan itu karena ini menghilangkan muru'ah. Seperti ini, dia akan duduk dengan baik, dengan adab yang baik ketika belajar. Dia tidak akan bercakap-cakap dengan temannya ketika belajar. Dia akan perhatian dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena dia malu. Rasa malu yang mendorong dia meninggalkan semua itu. Perkara-perkara yang kurang baik dianggap kurang baik di hadapan manusia, dia tinggalkan. Wal haya'u min Allah wal haya'u min khuluqil iman. Malu dari Allah Subhanahu wa taala, wal haya'u minal khalqi, dan malu dari manusia, minal iman. Ini termasuk keimanan. Jadi ada malu pada Allah, malu dalam mendatangi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan malu dalam meninggalkan perintahnya Allah. Dan malu dari manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dipandang tidak bagus oleh manusia, maka dia malu melakukannya. Fal haya'u minallahi yujibu lil 'abdi ay yaquma bi tha'ati Allahi azza wa jal wa ay yantahiya ma na'amana Allahu anhu. Rasa malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan seorang hamba meninggalkan, menegakkan ketaatan kepada Allah. Ini karena ada rasa malu yang dimiliki, maka dengan rasa malu tersebut mewajibkan bagi seorang hamba itu, mewajibkan dirinya untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal haya'u minan nas yujibu lil 'abdi ay yastamila al muru'ah, dan rasa malu kepada manusia itu mengharuskan bagi seorang itu untuk dia mengamalkan perkara-perkara muru'ah, perkara-perkara yang dipandang baik oleh manusia, dan memelihara kehormatan dirinya dengan adanya rasa malu kepada manusia, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dipandang baik dan meninggalkan perkara yang tidak dipandang baik oleh manusia, dan itu mengurangi kehormatan diri, ditinggalkan. Wa yaf'al ma yajmilahu wa yuzayyinahu, ma yajmaluhu wa yuzayyinuhu, dan dia melakukan apa-apa yang menjadikan dirinya itu menjadi baik, menjadi indah. And the nas, dalam pandangan manusia, dia akan berusaha berucap dengan ucapan yang dipandang baik oleh manusia. Oh, ini ucapan yang baik, ucapan yang sopan, ucapan yang lembut. Kalau tidak punya rasa malu dalam berucap, dia ucapannya kasar, ucapannya menyakitkan hati orang, perbuatannya juga begitu. Wa yatajannab ma yudannisu wa yushinuhu, dan akan menjauhi apa-apa yang mengotori dirinya, yang mencelakakan dirinya, yang menjadikan dirinya dicela. Dia akan jauh itu. Dia sudah bisa memandang ini ucapan yang tidak baik, kalau saya ucapkan saya akan dicela oleh manusia, mengotori diri saya, maka dia tinggalkan. Maka ini sangat utama, sangat penting untuk seorang itu berhias dengan akhlak yang mulia ini, dengan malu ini. Orang yang banyak rasa malunya, maka itu akan terjaga kehormatannya, akan terjaga harga dirinya. Tapi orang yang sedikit rasa malunya, maka akan rusak, tercemari kehormatannya. Gak punya rasa malu orang itu, gak punya rasa malu, Jadi rasa malu itu merupakan benteng yang menahan manusia, menahan seseorang dari terjatuh ke dalam perbuatan yang tercela, perbuatan yang merusak harga diri dan kehormatannya. Wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang rukun iman, tentang iman, apa itu iman? Akhbirni anil iman. Rasulullah mengatakan antu mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari, dan beriman kepada takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Fa idza jama'ta hadzal hadits bidzaal hadits, kalau engkau menggabungkan hadis ini, hadis tentang iman, bidzak dengan hadis yang menyebutkan tentang cabang keimanan 70 lebih, tabayyana laka, maka menjadi jelas bagimu annal iman kama dhahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah yashmal al aqidah wa yashmal al-qawl wa yashmal al-fi'l. Maka menjadi jelas bagimu, maka menggabungkan hadis-hadis, hadis tentang arkanul iman, hadis tentang syu'batul iman, maka menjadi jelas bagimu bahwasanya keimanan itu sebagaimana pendapatnya, mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, yashmal akidah, mencakup akidah, wa yashmal al-qawl, dan mencakup ucapan, wa yashmal al-fi'l, dan juga mencakup al-fi'l, perbuatan, wa yashmal amal qalbi, ay akidah, wa yashmal amal al-qawl, yaitu ucapan la ilaha illallah, dan mencakup di dalamnya amal al-jawarih, yaitu dalam hadis ini imatatul adha anit tariq. Jadi ini keimanan, mencakup di dalamnya amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih. Maka dalam hadis ini disebutkan cabang keimanan qawlu la ilaha illallah, ay qawlu bil lisan, al-qawl, ucapan dengan lisan. Wa imatatul adhani tariq amal al-jawarih. Dan sabda Rasulullah SAW mengingkirkan batu di jalan, maka ini adalah amalan anggota badan. Wal haya amalul qalbi, dan adapun malu itu amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati, jadi masuk di dalamnya seluruh amalan di dalam keimanan itu, sebagaimana dalam hadis ini juga mencakup seluruh amalan, amalan qalbi, amalan lisan, dan amal al-jawarih. Demikian pula dalam arkanul iman kita melihat masuk dalamnya akidah, antu mina billah wa malaikatihi, akidah, i'tiqad al-qalbi. Fa'liman inda ahli sunnah wal jamaah yatadhamman kullu hadhihi al-arba'ah. Dari Syekh Al-Utsaimin, ini ucapan semua Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Al-iman inda ahli sunnah wal jamaah yatadhamman كل هذه الأربعة إيمان منوت أهل السنة والجماعة mencakup seluruh empat perkara ini. Ya, i'tiqadun bil qalbi wa amalun wa amalul qalbi, i'tiqadul qalbi wa amalul qalbi wa qaul lisan wa amalul jawarih. Mencakup empat. Iman itu mencakup di dalamnya empat perkara. I'tiqadul qalbi wa amalul qalbi wa qaul lisan wa qaul wa amalul jawarih. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. Hadis tentang ini, tentang kandungan iman itu banyak dalam kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ما يؤخذ من الحديث, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah dari hadis? Bayan annal iman syu'abun muta'addidatun. Yang pertama adalah bayanu annal iman syu'abun muta'addidatun wa'amalun mutanawiatun wa anna a'la syu'abil iman kalimatul ikhlas la ilaha illallah wa adna a'malil iman imatatul adhanit tariq. Penjelasan bahwasanya iman itu syu'abun muta'addidah, cabangnya berbilang, cabangnya banyak. Wa amalun mutanawwi'atun, dan amal-amalnya, amal-amalan di cabang keimanan itu mutanawwi'ah, beragam, bukannya satu dua tapi banyak. Wa anna ala syu'abil iman kalimatul ikhlas, dan yang paling tingginya cabang keimanan itu adalah kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Maknanya di sini la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Wa adna a'malil iman, dan amal iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Yang kedua, bayanu anna bainal a'la wa adna syu'aban muta'addidatan minha ma huwa mafruudun wa minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabbun. Penjelasan bahwasanya di antara a'la wal adna, di antara cabang keimanan yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah, wal adna imatatul adhanit tariq, syu'aban mutaaddidah, ada cabang yang berbilang. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, yang paling rendahnya imatatul adhanit tariq, itu diantaranya. Nah, itu banyak cabang keimanan. Ada diantaranya yang mafruud, yang fardu, ada yang wajib, dan ada yang mustahab hukumnya. Ada mustahab hukumnya, ada yang wajib seperti sholat. Kalau wajib, nah itu merupakan juga cabang keimanan. Yang ketiga, bayanu annal haya al-mashru' syu'batun min syu'abil iman. Penjelasan bahwasanya al-haya al-mashru' malu yang mashru', malu yang disyariatkan, itu adalah merupakan cabang dari cabang keimanan. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wabil hadis, di dalam hadis ini hasun ala imatatil adha anit tariq. Dalam hadis ini ada dorongan atau anjuran ala imatatil adha anit tariq, untuk menyingkirkan gangguan di jalanan. Liannahu idza kana minal iman faf'alhu yazdad imanuka wa yakmul. Karena sungguhnya ini adalah merupakan dia bagian dari keimanan, termasuk keimanan kamu menyingkirkan gangguan di jalan. Fa'alhu, maka lakukanlah. Jika kamu melihat sesuatu yang mengganggu jalanan, ambil, singkirkan. Yazdad imanuka, maka akan bertambah keimananmu. Wa yakmul, dan akan menjadi sempurna keimananmu. Namun sebagian manusia, kata Syekh, tidak memperhatikan ini. Justru dia yang mengganggu jalannya manusia, meletakkan gangguan pada jalan manusia. Ada membuang sampah di jalanan, membuang kotoran di jalanan, atau sebagian yang kalau manusia memarkir kendaraannya dengan memakai badan jalan yang terlalu banyak. Tidak ke pinggir, tidak hampir ke tengah jalan, dia parkir kendaraannya. Ini menyempitkan jalan manusia jadinya. Orang yang mau lewat jadi sempit, harus antri karena dia mengambil banyak jalanan, dia parkir mobilnya di situ. Atau memarkir kendaraannya di depan pintu orang, tidak peduli, menyempitkan jalan manusia. Padahal dia ada terkadang tahu ini jalanan orang banyak, kalau saya parkir di sini ini menjadikan orang terganggu lewat. Tapi dia tetap melakukannya, tidak peduli, karena rendahnya keimanannya. Laisat hadhihi khisal mu'min, kata Syekh, bukanlah ini perangai seorang mukmin yang mengganggu jalannya manusia, sekalipun dalam masalah kendaraan, memarkir kendaraan. Tapi ketika itu mengganggu jalannya manusia, maka tinggalkan, ya, dipinggirkan. Usahakan di dalam memarkir kendaraan jangan sampai menyempitkan jalannya manusia. Hendaknya seorang itu punya syuur yang tinggi, perasaan. Bagaimana kalau manusia, bagaimana kalau saya lewat nanti? Kalau seperti ini, saya sebagai pengguna jalan lewat pasti akan terganggu, pasti akan merasa kesal. Demikian landaknya seorang itu. Syuurnya harus tinggi, syuurnya harus peka, perasaannya harus peka. Itu mukmin. Dan orang tak syuurnya rendah, tidak merasakan apa yang dirasakan orang. Di asrama misalnya ribut, jam 11 masih cerita dengan suara yang keras, temannya di sebelah terganggu tidur. Dia enggak peduli itu, sudah temannya gelisah itu. Enggak peduli, enggak merasa mengganggu orang. Ini syuurnya rendah orang. Perasaannya itu rendah, tumpul. maunya menang sendiri, maunya apa yang diinginkan diikuti tanpa peduli pada yang lain. Ini juga mengganggu. Ini juga mengganggu. Mengganggu orang yang mau tidur. Nah, tidak diperbolehkan kita untuk mengganggu. Nah, la tudul muslimin, jangan kalian menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Mengganggu itu banyak sekali, yang mengganggu dengan ucapan, mengganggu di jalannya, mengganggu istirahatnya. Nah, semua ini mengganggu. Ini yang bisa kita ambil kaitan dengan hadis ini, cabang keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddathana Ali ibn Ja'ad. Ali ibn Ja'ad al-Jawhari. Abu al-Hasan. Ali ibn Ja'ad al-Jawhari. Laqab al-Jawhari. Atau nisbah kepada Jauhari begitu karena beliau ini dia pedagang, dagangannya jauhar, permata, dagang permata, maka dikatakan Jauhari. Ali bin Jad bin Ubaid al-Jauhari, Ali bin Jad bin Ubaid al-Jauhari, Abu al-Hasan al-Baghdadi ثقة ثبت بلو ثقة ثبت شيخ البخاري حافظ رمي بالتشيع dituduh beliau ini memiliki pemahaman Syiah. Bahkan disebutkan oleh Al-Zahabi, fihi bid'atun wa tajahhum, memiliki kebidahan, tajahhum, memiliki pemikiran Jahmiyah. Tetapi si diambil hadisnya. Orang ulama al-hadis dulu, sekalipun orang itu memiliki pemahaman yang menyimpang, ya, kalau dia orang yang siqah, orang yang sabit, kokoh hafalannya, maka diambil hadisnya. Kalau ini ditinggalkan, banyak hadis yang ditinggal. Karena mereka menghafalkan hadis. Mereka kokoh dalam periwayatan hadis. Banyak dari kalangan rawi-rawi hadis itu siqah, tapi tertuduh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ahli sunnah, ada tasayyu, nah, ada tajahum. Qala akhbarna Syu'bah, Syu'bah masyhur, ya, kita sering melewati Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki atau Bistam. An Qatadah, dari Qatadah, Qatadah ibnu Du'ama, ibnu Qatadah, Qatadah ibnu Du'ama ibnu Qatadah as-Sadusi, Abu Khattab al-Basri, termasuk murid dari Anas bin Malik, dan termasuk dari seorang Athbatun Nas fi Anas ibnu Malik, orang yang paling kokoh kuat hadisnya dari Anas bin Malik Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Thabit Al-Bunani, tiga orang ini disebutkan oleh Abu Hatim Hathbatun Nas fi Anas, Al-Imam Az-Zuhri, kemudian Thabit Al-Bunani dan Qatada Ibn Du'am As-Sidusi, tiga orang. An Abdillah Ibn Ubaidillah Aul Anas Ibn Malik Abdillah Ibn Ubaidillah Maula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu thiqatun min al-wasat tabi'in, qala, berkata, sami'tu Aba Sa'idin, aku mendengar Aba Sa'id Abu Sa'il Khudri Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan nama beliau Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk di antara tujuh orang sahabat yang meriwayatkan paling banyak hadis. Qal, beliau mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi hidriha fi khidriha, wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha, adalah Rasulullah sallam lebih pemalu dibandingkan dengan gadis-gadis fi khidriha, di dalam pingitannya, gadis-gadis yang dipingit. Dan Rasulullah SAW lebih pemalu, gadis-gadis yang dipingit sangatlah pemalu. Ketemu laki-laki saya sudah nunduk dia. Malu dia mengangkat pandangannya. Dan Rasulullah SAW lebih pemalu dari itu. Lebih pemalu dari gadis-gadis dalam pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an 'arafnahu fi wajhihi, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak menyukai sesuatu, 'arafnahu, kami mengetahuinya, ya, fi wajhihi, dari wajahnya, ada perubahan dari wajahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai sesuatu, itu berubah rona wajahnya. Hadis ini hadis yang sahih. Semua perawi-perawinya thiqah bagaimana kita sebutkan tadi. Untuk penjelasan hadis, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله تفضلوا وحفظكم الله.